Mitra bisnis segala bentuk industri besar memerlukan kebutuhan energi yang juga tidak sedikit. Seperti kita ketahui, kapasitas Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi dari industri masih saja menghadapi masalah seperti ketidakstabilan pasokan energi. Di sisi lain, ekspansi industri di Indonesia terus terjadi, seperti halnya Foxconn yang ingin membangun lini produksi di Indonesia. Sehingga kestabilan pasokan energi untuk industri juga menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga eksistensi investasi di dalam negeri. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana dengan kebutuhan energi yang terjadi saat Foxconn nanti telah beroperasi di Indonesia? Besar tetapi tidak, karena ini kan industrinya bukan bikin smelter gitu ya. Jadi ada kebutuhan energinya, ada, tetapi enggak. Saya enggak katakan bahwa ini sesuatu yang akan jadi constraint gitu. Kecuali kalau Anda bikin smelter itu kebutuhan energinya besar. Kalau Anda bikin apa namanya untuk pengolahan tambang atau apa, aluminium itu listriknya besar. Tapi kalau Anda bikin sebuah perusahaan IT kan kebutuhan energinya ada, tapi nggak terlalu, ya normal lah. Bagaimana bila dari sisi tenaga kerja, karena pastinya sektor tenaga kerja ini akan dipenuhi dari dalam negeri? Betul, saya kira mereka nggak akan bawa dari luar. Itu sebabnya itu hal-hal yang dibicarakan. Itu sebabnya mereka cari local partner. Masuknya Foxconn ini seharusnya juga berimplikasi pada sisi transfer teknologi. Lantas bagaimana dengan sisi ekonominya, Mas? Dari segi ekonomi juga yang paling penting adalah dari trade balance kita. Karena kalau barangnya diproduksi di sini, Anda nggak perlu lagi import untuk produk yang ini. Dan Anda bisa jamin kalau produk yang dibuat Foxconn itu pasti kompetitif. Karena di dunia di mana lagi? Sekarang sederhana aja, siapa yang Anda lihat kompetitornya Apple gitu. Sedangkan mereka ini yang bikin Apple kan. Kita kan import Apple. Kalau Apple-nya atau Foxconn-nya ada di sini ya, berarti kita nggak usah khawatir dengan kompetisi dari luar gitu. Itu sebabnya makanya saya bilang dari sisi trade balance akan tertolong. Jadi baik dari sisi investasinya bagus, dari sisi ekspor-importnya, ekspornya akan naik, importnya akan turun. Itu sebabnya makanya dari sisi industrinya, industrinya terbangun. Itu sebabnya di dalam proyek ini, proses ini, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan BKPM terlibat. Demikian Khatib Basri, saya Gery Sadewa.